Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa qalihi wa minan nasi man yaqulu amanna billah fa idza udhiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah firman Allah subhanahu wa ta'ala wa minan nas di antara manusia man yaqul ada yang berkata amanna billah kami beriman kepada Allah fa idza udhiya fillah apabila mendapat gangguan, ujian ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah maka dia menjadikan gangguan-gangguan dari manusia tersebut seperti seolah-olah seperti azab Allah. Ayat ini berkenaan dengan kondisi sebagian manusia yang dimaksud adalah mereka orang-orang munafikun, orang-orang munafik atau mereka yang memiliki keimanan akan tapi dhaaf, lemah. Lemah sekali. Atau orang-orang yang memang memiliki dalam hatinya marad, penyakit. Maka dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bagaimana kondisi mereka. Keimanan yang ada pada mereka, kekokohan, Allah jelaskan yang mana mereka ketika mendapatkan ujian disakiti oleh manusia dengan sebab keimanan yang ada pada mereka. Maka mereka menjadikan seolah-olah ujian yang bentuknya gangguan dari manusia tersebut seperti azab Allah. Berbeda dengan ayat yang sebelumnya. Ayat yang sebelum ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kondisi orang-orang yang beriman, yang jujur keimanan mereka. Bagaimana mereka ketika mendapatkan ujian? Baik yang ini ataupun yang itu. Akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ahasiban nas ayutraku ayakulu amanna. Apakah manusia akan dibiarkan dia mengatakan amanna? Dibiarkan dia mengatakan kami beriman. Kemudian tidak diuji. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang pasti, baik itu yang dia itu. Beriman, jujur keimanannya. Ataupun dia beriman hanya sekedar di lisannya. Karena ujian itu untuk menampakkan siapa orang-orang yang jujur dan siapa orang-orang yang dusta. Siapa orang-orang yang memang beriman dengan sebenar-benarnya dengan orang-orang munafikun. Menjadi tampak. Nah. Adapun orang-orang yang beriman, yang jujur keimanannya diuji dengan berbagai macam ujian. Dengan sebab keimanannya. Ujian yang bentuknya gangguan dari manusia. Dengan segala bentuk jenisnya. Nah. Abu Bakar As-Siddiq. Nah. Sampai di lempar dengan pasir di atas kepalanya. Nah. Pernah dipukul pakai sandal. Nah. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala an ketika pertama kali mengiklankan, mengumumkan keislamannya, nah, dibukuli oleh mereka orang-orang musyrikun. Nah. Utsman ibn Affan mendapatkan perlakuan yang keras, perlakuan yang kaku dari pamannya. Nah, akan tapi ketika melihat kekokohan yang ada pada Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala an, akhirnya dibiarkan oleh pamannya. Nah. Alu Yasir, keluarganya Yasir, Yasir istrinya dan anaknya. Nah. Yasirnya dibunuh. Nah. Istrinya ditusuk dengan tombak. Anaknya Ammar disiksa dengan segala bentuk siksaan. Nah. Bilal. Bagaimana yang mereka lakukan terhadap sahabat yang ini radhiyallahu ta'ala an wa arda. Dijemur di bawah terik matahari yang begitu sangat panas. Nah. Diletakkan di atas dadanya batu yang besar. Nah. Bilal tetap kokoh dalam keadaan terus mengatakan ahad, ahad, ahad. Nah. Allah Subhanahu wa taala Maha Esa, Maha Esa, Maha Esa. Nah. Sahabat-sahabat yang lainnya. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas sebagaimana kisahnya disebutkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya. Langsung ujian tersebut datang dari ibunya. Nah, ketika ibunya mendengar tentang keislaman Sa'ad bin Abi Waqqas, maka ibunya pun mengatakan, "Ma hadaddin alladhi ahdatha ya Sa'ad?" Agama apa ini yang kamu ada-adakan ini wahai Sa'ad? Wallahi la aqul wa la ashrab hatta takfur bidinik. Demi Allah, aku enggak akan makan, aku enggak akan minum. Nah, sampai kamu kafir dari agamamu. Sa'ad bin Abi Waqqas yang terkenal baron. Terkenal dia dengan sifatnya suka berbakti terhadap orang tuanya, cinta terhadap ibunya. Ibu yang dicintainya mengatakan demikian, kalau seandainya kamu tidak kafir dari agama yang kamu peluk, agamanya Muhammad, la aqul wa la ashrab, aku tidak akan makan, aku tidak akan minum. Nah, benar sehari semalam enggak makan, enggak minum. Nah, hari berikutnya masih enggak makan, enggak minum. Nah, mulai terasa, mulai terlihat badan ibunya yang terlihat lemah. Nah, mulai terlihat payahnya, kepayahan yang dirasakan. Enggak makan, enggak minum, sampai 2 hari, 2 malam, sampai beberapa hari bahkan disebutkan. Nah, sampai saat Ibnu Abi Waqqas mengatakan kepada ibunya, ya ummah ta'lamina anna law kana laki nafs mi'atu nafs fa kharajat nafsan nafsan ma taraktu dini in syi'ti kuli wa in syi'ti la ta'kuli. Dipaksa oleh ibunya untuk kufur. Kalau enggak, aku akan melakukan apa yang aku lakukan ini. Enggak makan, enggak minum di hadapanmu. Biar nanti kamu, kalau sampai aku mati, kamu akan dicela oleh manusia. Dipanggil oleh yang lainnya. Ya qatila ummi, wahai orang yang membunuh ibunya. Nah, atau kamu keluar dari agamamu. Sampai demikian. Nah, tapi Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, wahai ibuku, kamu tahu kalau seandainya engkau memiliki 100 nyawa, fakharajat nafsan nafsan, nyawa tersebut keluar satu nyawa demi satu nyawa, nah, di hadapanku, nah, mata roktu dini, aku tidak akan melepaskan agamaku. Nah, insik dikuli, kalau mau ibu makan, kalau enggak mau ibu enggak makan enggak apa. Aku enggak akan meninggalkan agamaku. Nah, akhirnya melihat kekokohannya, fa'akalat, dia makan juga akhirnya. Nah, ibunya. Nah, contoh, ha? Makanya kemudian turun ayat yang sebelumnya, wa wasainal insana biwalidayhi husna. Nam, wa in jahadaka litusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian ayat yang ini. Nah, Allah menyebutkan contoh mereka orang-orang yang beriman, yang jujur keimanannya. Bagaimana kondisi mereka ketika menghadapi ujian? Apakah ujian tersebut dari orang dekatnya, dari orang yang dicintainya, ataupun dari masyarakatnya? Nah, tetap kokoh di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Nah, berbeda dengan yang ini. Nah, baru kemudian menyebutkan contoh wa minan nas man yaqulu amanna billah, dan di antara manusia ada. Nah, yang mengatakan amanna billah, kami beriman kepada Allah. Nah, di lisannya. Nah, kalimat tersebut dia ucapkan hanya sekedar di lisannya saja. Nah, keimanan tersebut belum merasuk ke dalam relung hatinya. Nah, belum tersentuh iman. Nah, tapi dia mengatakan yang seperti ini, amanna billah. Nah, kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah Subhanahu wa taala a'lam bima fis sudur, maha mengetahui dengan apa yang ada pada dada-dada manusia. Nah, walaupun manusia yang mendengarkan ucapannya, yang menyaksikannya, dia mengucapkan seperti ini tidak mengetahui, tapi Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan, nah, siapa yang jujur keimanannya dan siapa yang dusta. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian-ujian. Nah, sehingga menjadi tampak, sehingga menjadi jelas. Nah, dan sikap-sikap, kondisi, keadaan mereka orang munafikun, walaupun awalnya dengan lesannya dia mengucapkan amanna, kami beriman kepada Allah, Allah tampakkan. Nah, di beberapa kesempatan, di beberapa momen-momen yang besar. Nah, Allah tampakkan sehingga menjadi terbedakan jelas. Nah, man humul mu'minun wa man humul munafikun, siapa yang beriman dan siapa yang munafik. Nah, dan kisah dalam perkara ini maklum diketahui. Nah, bagaimana di peperangan Uhud. Nah, peperangan Uhud. Nah, peperangan yang terjadi setelah perang Badar, perang Uhud. Allah tampakkan benar ketika itu. Nah, orang-orang yang beriman, jujur keimanannya dari kalangan mereka para sahabat. Nah, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk pergi ke Gunung Uhud keluar. Nah, bertemu dengan pasukannya orang-orang musyrikun. Nah, di tengah perjalanan melihat kondisi yang seperti ini, orang-orang munafik. Nah, di antaranya Abdullah bin Ubay. Nah, langsung mengatakan mundur, meninggalkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin yang lainnya. Orang munafikin mundur. Nah, di momen seperti itu jihad. Nah, yang harus mengorbankan nyawanya, ima dia terluka atau bahkan bisa hilang nyawa yang ada pada dirinya. Nah, dengan diuji yang seperti ini, ujian berjihad memerangi mereka orang-orang musyrikun. Nah, ini ujian ini. Nah, langsung tampak orang munafik mundur. Nah, mundur. Nah, meninggalkan Rasulullah dan kaum muslimin terlihat. Oh, ini. Nah, begitu pula di perang Ahzab. Nah, bagaimana sikap dan tingkah mereka orang-orang munafikun? Nah, juga sama, tersingkap dan terungkap di berbagai macam ujian-ujian terlihat mana yang jujur keimanannya dan mana yang dusta. Wa minan nasi man yaqulu amanna billah, dan di antara manusia ada yang dia mengatakan amanna billah, kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza udhiya billah, namun apabila diganggu, disakiti. Tentu sesuatu yang pasti ujian bagi mereka yang mengatakan aku beriman, mendapatkan gangguan, disakiti, disakiti kaumnya, terkadang ditinggalkan, bahkan terkadang diusir dari rumahnya, terkadang diusir dari kampungnya, mendapatkan gangguan dari manusia. Fa idza udhiya fillah, dia disakiti, diganggu oleh manusia yang lainnya. Ja'ala fitnatan nas, maka dia menjadikan fitnah dari manusia tadi. Maksudnya fitnah ujian. Ujian yang datang dari manusia tadi. Gangguan dari mereka. Sikap keras dari mereka. Disakiti oleh mereka. Dicela oleh mereka. Itu seolah-olah seperti adab Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia takut. Sehingga dia sangat takut, sebagaimana mereka orang-orang yang beriman sangat takut terhadap adab Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang-orang yang beriman berusaha untuk menjauhi sebab-sebab yang bisa menjerumuskan dia kepada adab Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman takutnya terhadap adab Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadikan dia berusaha untuk menjauhi sebab-sebab yang bisa menjerumuskan dia kepada adab Allah. Ini orang ini menjadikan bentuk gangguan dari manusia, celaan dari manusia, sikap-sikap keras dari manusia dengan sebab keimanan, itu seolah-olah seperti adab Allah yang harus dia jauhi, adab yang harus dia jauhi, sebab-sebabnya, dan sangat dia takuti. Jangan sampai dijauhi manusia hanya karena dengan sebab ini. Karena mereka meyakini namanya gangguan tersebut disebabkan imannya, yang mereka mengatakan amanah ini. Gara-gara beriman kepada Muhammad, mengikuti Muhammad, jadi mendapatkan gangguan yang seperti ini dari yang lainnya. Sehingga sangat takut, sangat khawatir mereka. Terhadap gangguan tersebut. Sehingga dikatakan di sini, ja'ala fitnatan nas ka'adzabilah. Dia menjadikan fitnah-fitnah yang datang dari manusia, ujian-ujian dari yang lainnya, dari masyarakatnya, dari orang dekatnya, dari orang yang cintainya, itu seolah-olah seperti adab Allah Subhanahu wa taala. Dan ini syahidnya. Mualif meletakkan ayat ini di bab al-khauf, rasa takut. Kenapa? Karena ini adalah sifatnya orang munafik, takut kepada manusia, tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia siap untuk meninggalkan kewajiban, siap untuk bermudahanah, berbasa-basi, meninggalkan prinsip, meninggalkan iman hanya karena dia takut kepada manusia. Tapi dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam ayat ini mengandung di situ celaan terhadap mereka yang memiliki rasa takut kepada manusia dan tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ayat ini dimasukkan dalam bab al-khauf. Bab al-khauf yang beliau buat ini, bab tentang rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam, kita cukupkan sampai di sini. Naktafi bihadal qadar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.